Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang berbahagia, sahabat inspiratif, kita telah sampai ayat 51 dari surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan mukminin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang beruntung. Pendengar yang dimuliakan Allah, beberapa ayat yang lalu menerangkan tentang kaum munafik menzalimi diri sendiri, membuat dirinya berada dalam penderitaan, dalam kubangan penyakit, dalam keragu-raguan, berkata tidak sesuai dengan ucapan, semuanya susah dan semuanya menderita. Di ayat 51, gambaran yang bertolak belakang 180 derajat. Orang yang percaya kepada Allah Sang Maha Pencipta, sumber rezeki, pengasih dan penyayang. Manusia yang percaya kepada Rasul untuk dijadikan teladan. Ketika ada ajakan-ajakan yang mengembirakan secara rohani, kebahagiaan rohani, tidak saja kebahagiaan materi, maka mereka dengan serta-merta berkata, sami'na wa ato'na. Mendengar itu mudah, tapi mengikuti apa yang didengarkan itu masalah. Banyak orang mendengar kata-kata bijak, kata-kata kebajikan, tetapi perilakunya berseberangan dengan perkataan yang dia ucapkan atau yang dia dengar. Orang yang berhasil itu mendengar yang terbaik dan mengikutinya. Allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Mereka yang menyimak perkataan-perkataan yang baik dan melakukan yang terbaik. Wa ulaika humul muflihun. Tentu saja para sukses dunia ini, orang-orang yang berhasil di dunia ini bukanlah orang-orang yang pintar. Sejarah, biografi semuanya mencatat mereka berhasil karena mau mendengar nasihat orang lain. Dan mereka berhasil karena mengikuti proses apa yang dikatakan orang lain. Keberhasilan itu by proses. Keberhasilan itu taat kepada aturan main yang berlaku. Wa ulaika humul muflihun. Inilah kebahagiaan iman, tidak saja dalam kebahagiaan ukhrawi yang itu adalah yang utama, tetapi juga keberhasilan duniawi yang juga tidak kalah menantangnya. Orang yang beriman pasti sukses dunia akhirat. Untuk lebih jelasnya ada Ustaz Fadli dan Ustaz Perdana akan mengkaji kenapa mukmin itu sukses dunia akhirat. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-51 dan juga beberapa ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, memperkenalkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang mukmin yang sebenarnya di dalam kehidupan ini. Ada yang menarik di ayat 51 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka dengan adat hasar, yaitu innama, yang tujuannya adalah untuk membatasi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa innama qaulal mu'minin, ya, perkataan yang seharusnya dikeluarkan oleh orang-orang mukmin ketika mereka itu diseru kepada ke jalan Allah dan ke jalan Rasulnya ayyakulu sami'na wa ata'na. Ini satu hal yang penting ya. Perkataan pertama yang terlontar dari ucapan dan mulut seorang mukmin ketika mereka mendengar ajakan Allah dan Rasulnya, ketika mereka menerima ajakan agama itu adalah ucapan pertamanya adalah sami'na wa ata'na. Nah, ini yang jarang sekali kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang itu adalah panggilan Allah. Ya, apa kemudian yang terlontar dari ucapan kita? Ya, kita hanya sekedar hanya mengucapkan membalas azan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah apakah ada keluar dari ucapan kita sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di ayat ke-51 ini? Sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya akan patuh wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah ketika kita ya mendengar ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh ustaz kita, ya disampaikan oleh para ulama kita, kemudian ucapan yang terlontar dari mulut kita adalah sami'na wa ata'na. Benar, saya mendengar dan saya akan melaksanakannya. Jadi ini adalah satu hal yang penting. Kenapa kemudian Allah membatasi ya landasan utama atau gerak awal, ya first step, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang mukmin itu berangkat daripada ucapan, karena ucapan itu keluar dari, akan mempengaruhi jiwa, ucapan itu akan mempengaruhi gerak tubuh kita, sehingga akhirnya dimulai dari ucapanlah maka semuanya akan berjalan dengan jauh lebih baik lagi. Ya, makanya kita diajarkan sami'na wa ata'na. Itulah yang pertama sekali harus kita ucapkan ketika mendengar seruan Allah dan Rasulnya. Jadi apapun itu, ya, ucapkanlah sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya akan taat, dan itu akan mempengaruhi jiwa kita untuk menimbulkan keyakinan yang sangat kokoh. Di ayat sebelumnya kita sudah diajarkan bagaimana Allah menggambarkan tentang profil dirinya. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa tayru safat. Ya. Tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau tahu bahwasanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh ada yang langit di bumi, begitu juga dengan burung-burung. Ya. Lillahi mulku samawati wal ardh. Itu semua diajarkan di ayat sebelumnya. Apakah ada terlontar dari ucapan kita sami'na wa ata'na? Benar ya Allah, saya dengar, saya yakin dan saya akan taati itu. Ya, sekali lagi kita diajarkan salah satu cara bagi kita untuk menggerakkan semangat kita, ya, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang semakin bersikap dinamis di dalam kehidupan ini adalah ucapkanlah sami'na wa ata'na. Sahabat inspiratif rahimakumullah, di ayat ini kita sampai pada apa yang dipaparkan oleh Ustadz Perdana tadi, tipe mukmin. Sebelumnya kita sampai pada konklusi tentang tipe orang-orang yang munafik. Dan ini sama persis seperti yang kita katakan sebelumnya, bahwa ini harus sampai kepada diri kita, bukan kepada diri orang lain yang menjadi justifikasi untuk menilai orang lain itu munafik atau dia beriman. Tapi ini menjadi cerminan, buat jadi koreksi buat diri kita sendiri, apakah kita sudah termasuk tipe orang yang mukmin tadi. Ketika ada panggilan dari Allah dan Rasulnya untuk memberikan hukum dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam ibadah maupun muamalah, kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Apa yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya Ustaz Zainal, banyak orang mendengar tapi tidak mematuhi, itu permasalahan. Maka ada penguatan mendengar dan mematuhinya. Hal ini sebenarnya yang menarik harus kita lihat, bagaimana kemudian alam raya, gunung, langit, angkasa itu dapat mengurus dirinya sendiri. Ketika kita pahami ada dua pilihan sebenarnya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya, apakah secara musayyar, apakah secara mukhayyar. Musayyar adalah sesuatu yang dijalani tunduk saja dengan apa yang telah diatur oleh Allah. Itu yang dilakukan oleh alam. Maka pertanyaannya, adakah orang yang bisa lebih hebat membangun gunung sebesar itu? Adakah orang yang bisa membangun langit seluas dan tanpa batas itu, membangun bumi yang besar ini? Itu hanya dengan proses sederhana, hanya proses musayyar. Jadi kalau mau sukses nih, sederhananya, udah patuh saja. Cuman terkadang kita mukhayyar. 68 tahun Indonesia merdeka, dan kita masih bagian dari orang-orang yang mukhayyar, berikhtiar, mencari pola, bagaimana sebenarnya sistem hukum dan politik yang baik. Farudhu ilallahi war rasul. kita melihat enggak untuk balik kepada hukum Allah dan Rasulnya. Bukan kita menyarankan tentang bagaimana negara Islam. No, kita bicara sistem dan nilai yang bisa dimasukkan di dalamnya untuk akhirnya ini bisa menjadi hal yang positif untuk bangsa ini. Demikian kiranya afwan tentang korupsi di sebuah negara komunis yang tidak sekuler, yang tidak mempercayai Tuhan saja, menggunakan hukuman mati kepada para pejabatnya. Dan faktanya bahwa saat ini hukum itu lumayan efektif untuk menekan korupsi yang ada di negara tersebut. Insya Allah di sini kita ketemu pada satu orbit energi kesuksesan itu. Wa ulaika umul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. The real success, sederhana kali konsep Al-Quran, hanya sami'na wa ato'na, dengarkan dan patuhi, maka kita akan menjadi para pemenang insya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, Abu Darda berkata, La islama illa bita'atillah. Tidak dikatakan seorang itu muslim kecuali taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini di ayat 51 kita diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin sukses, taat. Ikuti aturan main Allah, kita akan sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.